Hadirin, siapa yang akan bertanya ngacung pertanyaan bebas? Silakan operator kasih mic-nya kepada jamaah. Manakah? Silakan. Pertanyaan bebas. Ada yang nanya? Silakan. Silakan ada bertanya. Mana yang bertanya? Boten enten, boten nopo-nopo, dua kali nopo bersih. Ya, ada pertanyaan, sok langsung. Lu nggak ada tisu lu. Sok. Ya. Gua ditiup, lu pikir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya salam kayaknya panjang tahu. Wabarakatuh. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono opo? Curhat dong, Ma. Iyo. Ma, saya mau bertanya, Ma. Jeh. Mengenai sholat duha. Jeh. Yang saya pernah dengar itu setelah matahari terbit. Dan ada ulama yang bilang itu yang afdol setengah sembilan. Tidak. Yang mana yang baik? Coba matahari. Sholat duha dari jam 7 sampai datang waktu lohor. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Artinya 6 kali usoli, 6 kali salam. Ada 4 waktu yang dilarang buat sholat. 1. Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. 2. Dilarang sholat pas habis terbit matahari sampai jam 7 waktu duha. Yang ketiga, dilarang sholat pas istiwa, pas matahari di ubun-ubun nggak ada bayangan. Yang nomor 4, dilarang sholat kalau sudah mengerjakan asar sampai datang waktu maghrib. Silakan nomor berikut. Makasih, Ma. Njeh. Assalamualaikum. Salam. Njeh ngono. Meneh. Ha, langsung, langsung. Mana? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ungu warna janda. Coba curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Mama, aku mau bertanya. Aku dengerin. Ya. Kalau sholat tahajud itu apa 2 rakaat apa ada selanjutnya? Waktu tahajud itu dari habis tengah malam jam 12 malam sampai datang waktu subuh. Minimal paling sedikit 2 rakaat, maksimal berapa ratus berapa ribu Anda mampu. Terima kasih, Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, iya dong. Ma, saya mau nanya, itu kalau kewajiban akekoh sampai umur berapa, Ma? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudba'u yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Seandainya orang tuanya mampu, akekah hari ke-7. Kalau tidak mampu, kelipatan 7, 14, 21. Kalau juga orang tua tidak mampu, berapa usia Anda? 20, 30, 40, 50, belum akekah. Boleh jadi orang tua kita orang tidak mampu, orang miskin. Atau orang tua kita orang kaya tapi gak ngerti hukum. Silahkan Anda mengakekahkan diri sendiri. Tapi yang jangan lupa, hak 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat kita dan tetangga yang mampu. Ya, Ma, terima kasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya galak amat lu. Ma, umpamanya seorang istri sudah suci, terus kemudian mau sholat. Setelah sholat, malamnya dimintain oleh lakinya, gitu ya. Pada diem lah. Terus paginya keluar haid lagi, itu sucinya gimana? Maksudnya antaranya junub atau haid? Anda silakan lihat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adza. Pak tazilun nisa'am bil mahid wala taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab, haid itu penyakit kotoran. Bilang sama para suami, jauhi istri kalian yang senang haid, koma. Datangi mereka kalau sudah suci, artinya haidnya sudah habis, sudah keramas, boleh berhubungan badan di tempat yang aku tentukan. Artinya di lubang yang depan, jangan ngikut robot gedek di lubang yang belakang. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang suci. Begitu haidnya habis, Anda keramas, Anda sholat, Anda berhubungan badan, boleh. Begitu keluar lagi haid, barangkali sisa-sisa di pinggir rahim Anda, Anda keramas lagi, tidak masalah. Syukran kasir ya, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru nanya, apalagi ngomelin cucunya, pasti galak. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kolor ijo. Sok. Curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Saya mau bertanya, Ma. Sok. Mama, saya sebagai orang tua, biar anak kita menjadi anak yang soleh, gimana caranya, Mama? 10 kewajiban. Yang doanya, Mama. Ada 10, kan Anda nanya. Iya. 10 kewajiban orang tua buat anak. 1, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama. Tunkahul maratali arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha pareka bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena cantik dan tampan. Karena agama kalian, ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. 1, yeah. Nyari yang ngerti agama. 2, begitu udah dapet, sebelum campur suami istri, baca doa, yeah. Allahumma janibna bijanibi syaiton. Minimal baca bismillah, jangan langsung aja tahu. Iya, yeah, Mama. Itu setan nemenin. 3, begitu anak lahir ke alam dunia, ajankan di telinga kanan, ikomatkan di telinga kiri, biar yang masuk di otak kecil anak kita ketauhidan, mengajak sholat, mengajak kemenangan, mengajak kebaikan, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang nomor berapa tadi? 4 tadi udah 3 ya, 4. Yang nomor 4, berikan nama yang baik. Yudhistira brilian. Brilian itu emas yang paling mencrelet. Mas Joko dengan Mbak Eka berharap Ian ini nantinya mencorong, mengkilat di atas segala sesuatu. Mudah-mudahan doa Mas Joko dengan Mbak Eka dikabul oleh Allah. Amin. Jangan ngasih nama, maaf. Kalau kita dengar orang Betawi dulu, si Bakul, si Pengki, si Mat Peki. Blau, Mat Bopeng, tuh itu salah. Karena nama adalah doa dari orang tua buat anaknya. 5, orang tua punya kewajiban mencukur habis rambut bawaan lahir. Kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Kalau anak Anda lahir hari ketujuh, silahkan dicukur rambutnya, timbang 1 gram. Berapa harga emas di pasar? Kalau harga emas 500 ribu, rambut beratnya 1 gram, orang tua sedekah ke fakir miskin 500 ribu. Goban, goban, goban. Misalnya sekarang Yang nomor 6, akekahkan anak Anda. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Yang nomor 7, hitan anak Anda. Nih, kayak Mas Joko dengan Mbak Eka. Ian ini dihitan bulan Februari, ini kewajiban. Laki-laki wajib dihitan, perempuan sunat muakkad dihitan. Yang nomor 8, berikan lingkungan yang baik buat anak kita. Saya lihat di sini ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada majlis taklim, ini sudah bagus lingkungannya. Kemudian yang 9, ajarkan tentang ibadah. Bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, Allah berfirman dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluargamu untuk sholat dan sabar di dalam mengajak sholat. Kenapa? Ngajak sholat itu susah. Iya, Mama. Perlu kesabaran. Ajarkan anak Anda baca Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pertolongan kepada siapa yang membacanya. Yang nomor 10, anak kita biar soleh, biar solihah, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Anda silahkan lihat surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah semua yang di muka bumi yang halal, yang baik. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang sangat nyata. Mbak ini nanya, doanya bagaimana? Iya, Mama. Anda, ya lu diem nyaut mulu, kan lagi gue jawab. Rempong, benar lu diem, bewel. Anda silakan lihat di dalam Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anda baca surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Okay? Sip. Terima kasih Mama atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ma. Sok. Cerita dulu ya, Ma, saya ya, Ma. Ya, sok. Saya punya teman. Ya. Sudah berkeluarga selama kira-kira selama 25 tahun. Lah si suami kena stroke, Ma. Akhirnya si istri minta cerai. Lah si suami enggak mau menceraikannya. Akhirnya si istri ini selingkuh sampai punya anak. Pertanyaan saya, Ma, apakah suami ikut dosa karena tidak menceraikannya? Betul. Istrinya masih muda, mudanya. Punya kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis. Kalau suaminya tahu diri, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan istri saya, ceraikan istrinya karena istri masih punya kebutuhan. Istrinya berbuat zina karena suaminya tidak mengerti kebutuhan istrinya. Tapi di samping itu, istri pun harusnya terima ini musibah dari Allah. Jadi dua-duanya memegang peranan kesalahan. Lah si istri ini berarti dosa, Ma? Ya iyalah, dia zina, lakinya juga dosa. Makanya saya bilang dua-duanya berperan salah. Suaminya salah, kenapa bininya minta cerai gak diceraikan karena dia masih punya kebutuhan. Istrinya juga salah, belum cerai kok udah atuh gitu. Terima kasih, Ma. Ya. Jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sok? Ma, curhat dong, Ma. Iya dong. Kalau saya belum akikah tapi saya mau korban itu boleh enggak, Ma? Boleh sih boleh, cuman saran saya akikah dulu baru korban, karena lahir dulu baru kita kaya. Terima tapi kasih. Seandainya Anda sudah korban tapi Anda belum akikah, pahala korban tidak akan hilang. Pamaya mal mithqala dzarratin khairoi yara. Ya, terima kasih ya, Ma. Mangga. Waalaikumsalam. Silakan nomor berikut. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu Anda mana. Curhat dong, Ma. Mana-mana Anda mana, ngacung-ngacung. Ah, ini peci merah ngalangin. Woi, lu minggir. Terus-terus. Woi, terus. Saya mau nanya, Bu, soal puasa, Bu. Ini yang depan dulu, tadi kan ada di sono. Langsung ngomong yang abu-abu. Mic-nya enggak bunyi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, curhat dong, Ma. Iya, langsung pertanyaan. Kan kakak saya waktu lahiran hakikatnya cuma satu, tapi ntar kalau ada rezeki nambah lagi itu boleh enggak, Ma? Boleh. Tapi sama orang juga boleh nyicil, ya, tapi dibayar. Tapi tetangganya ada yang ngomongin kok ya hakikat cuma satu kayak ya, gitu. Biarin aja orang tetangga kagak tahu, kalau mau tetangganya nambahin dong atuh lagi. Nanti kalau punya kemampuan beli lagi satu kagak ngape-ngape. Jangan dengerin tetangga, jangan ya, tetangganya kagak ngatri. Makasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mana yang salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, curhat dong, Ma. Iya dong, Mbak. Ini, Ma, saya mau mengadukan sama Mama. Naon? Karena suami saya sakit udah 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Saya udah kehabisan napas gitu loh, Ma. Itu masih napas loh. Ngarang aja kehabisan napas ya. Sakit apa? Sakit dalam, Ma. Nah, yang di dalam apanya yang di dalam? Yang sakitnya itu lumayan di perut. Itu. Sakit di sini? Enggak. Oke, sebentar ya. Tungguin. Ya. Kamu berdiri berdua sini. Nih, sama ini diri sini. Mbak ini suaminya sakit sudah 7 tahun. Maaf. Karena dia bertanya, saya memberikan jawabannya. Sini diri. Nama Anda siapa? Hah? Ainan. Ainal, nama Anda? Rizki, mudah-mudahan rezekinya banyak. Anda lihat, saya tidak bercanda. Ini Rizki, lebih tinggi. Emaknya makan kacang panjang mulu lo ya. Ini Ainal. Saya ada air yang disebut dengan air platinum. Ini 10 mili. Ini 600 mili. Ada yang 1 galon, ini 5 liter. Dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, alhamdulillah hampir semua penyakit bisa disembuhkan dengan air platinum ini. Tolong dibuka dong. Masya Allah, air ini jangankan diminum, di luar tubuh saja memberikan kekuatan buat kita. Oke? Tangan Rizki diginiin, giniin, enal. Lu jangan ikuti begitu, lu buka digituin san, kamu tahan, buka sama Enal, buka dua tangan, gampang kan? Sekarang Rizki saya suruh pegang air platinum yang hanya 10 mili, insya Allah dengan kehendak Allah menjadikan Rizki lebih kuat daripada tidak megang air ini, pegang sama tangan ini, kamu tahan kayak tadi, tahan. Ini satuin, kamu tahan ya, buka Enal, kamu maju, saya tanya sama Enal, lebih berat daripada tadi apa enggak? Lebih berat. Saya tanya sama Rizki, sengaja apa tidak? Tidak. Tidak. Sekali lagi, gituin Ki, buka Enal, biar emak-emak lihat, tuh, tidak bercanda, baru megang yang 10 mili, sekarang sini Ki. Rizki pegang yang 600 mili. Giniin tangan kamu, bukan Enal. Wih, makin kuat saja Rizki. Gara-gara megang air yang ini. Sekarang ambil yang 5 liter, taruh di kaki Rizki. Saya tidak main-main. Jangankan diminum, baru dekat dengan tubuh saja memberikan kekuatan. Ayo, gituin lagi. Tangan Rizki, kayak tadi. Ayo buka, Enal. Lebih berat. Iya, apa iya? Iya. Oke, sekarang. Biar takut si Rizki disangka bohong. Enal yang begini. Tekan sama Rizki sampai jatuh. Dua tangan. Jatuhin, lu kan kecilan dia. Jatuhin. Goyang kan? Sekarang Enal, saya kasih pegangan ini kantong. Ada apa sih kantong lo? Diem ah. Ditaruh di kantong Enal. Enal begitu sama Rizki tekan dua tangan. Begini saya. Nah, tekan. Anda lihat, Enal yang lebih kecil dari Rizki tetap bisa bertahan tidak jatuh. Iya apa iya? Sekarang saya taruh saja ini di kaki Enal, pakai ini, nggak usah dipegang, dikongkongin aja, jangan rontok ya. Tangan kamu gini Enal, tekan lagi. Berat apa berat? Kuat nih anak kecil. Gara-gara di kakinya saya taruh ini nih. Jangankan bendanya, bekasnya saja, sinyalnya saja memberikan kekuatan. Oke? Okay? Ayo, Nal, di sini Nal. Ayo, begitu deh kayak tadi. Tuh Anda lihat, sinyalnya saja ini bendanya saya pegang, memberikan kekuatan. Apalagi kalau diminum. Tangan kanan lu mana? Oke, hadap sono. Nih, Ki. Tangan kanan si Enal di gini. Tekan ke bawahin. Kamu ngerendeng sini, lurus ke bawah anaknya. Kaki kiri kamu angkat. Angkat. Kiri angkat. Turunin, Ki. Oh, bekas yang tadi dirinya salah. Maju, maju. Ini dirinya di bekas yang tadi. Sini, sini. Ayo. Kaki kiri angkat, now. Jatuhin. Tuh, jatuhkan. Sekarang Ernal Sasu pegang. Ayo. Kayak tadi gayanya. Manjuan dikit, tadi bekas ini. Ya, tekan, Ki. Tidak bergeming. Oke, okay. Masih banyak, makasih sayang, duduk. Masih banyak gaya-gaya yang lain yang menunjukkan dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, air platinum ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Alhamdulillah, yang satu minggu sudah cuci darah 2 kali, minum air ini 8 galon, dicoba sekali cuci darah sembuh. Minum lagi 7 galon, sudah 15 galon, stop tidak cuci darah. Obat masih segenggam, dia minum. Minum lagi 5 galon, sembuh total. Sekarang sudah ceramah lagi, sudah ngajar lagi, sudah ngebekam lagi. Orang alhamdulillah di Cirebon, ada orang yang hampir 2 tahun tidak bisa melihat, hanya minum air ini, ditempel di tubuhnya stick ini, kemudian cuci muka, ditetesin ke mata, tidak sampai 1 bulan sudah bisa melihat. Yang katarak, yang asma, yang kencing manis, yang mium, hampir semua penyakit disembuhkan dengan ini. Yang sudah stroke 1 tahun 2 tahun terkapar, ditempelin ini di tubuhnya, jangan lepas tempelin. Minum air platinum, diborehin di tubuhnya. Alhamdulillah yang stroke 1 tahun 2 tahun sudah banyak yang sembuh. Alhamdulillah begitu banyak dokter yang konsumsi air ini, bahkan banyak rumah sakit yang sudah siap dengan air ini. Mudah-mudahan dengan minum air platinum ini, Ibu gak usah khawatir, insyaallah yakin di hati bisa disembuhkan. Cuman maaf semuanya, air platinum ini tidak suka kalau dibawa ngomong kotor. Maaf ya, sambil contoh. Gue benci sama lu, gue gak suka. Sini Ki. Sini Nal, lu minum mulu. Ini, coba. Kenapa yang merosot? Sekarang pegang Mariski, giniin tangan kamu. Buka Nal. Tuh, gampang kan dibuka. Kenapa tidak suka dia diajak buruk? Sekarang saya beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya cuma ngasih contoh sama teman-teman saya bahwa air ini tidak suka digembong buruk. Saya minta ampun ya Allah, la haula wala quwata illa billahil alim. Ya Allah, berikanlah rizki kekuatan ya Allah dengan kehendakmu. Pegang Ki. Kamu tahan. Enal buka. Saya tanya, Jenal, bercanda enggak? Enggak, Pak. Beneran. Serius. Kalau Anda mau mencoba, makasih, sayang. Platinum ini kekuatannya 2 tahun. asal nempel di tubuh, taruh di BH. Ha. Pakai BH? Bapak-bapak pakai BH? Yang penting nempel di tubuh, kantongin di baju lah. Apa sih kak lu nyengir melulu? Ini kekuatannya 2 tahun, harganya hanya 75.000. Sebentar dulu, kan gue lagi nerangin. Air ini 5 liter. Diminum segala penyakit minimal, tahu minimal? Paling sedikit diminum 1 hari 1 liter. 1 liter itu 5 gelas, jam berapa aja, bangun tidur, sebelum tidur, siangnya jam berapa aja. 5 gelas minimal, artinya 1 galon ini buat 5 hari. Kalau Anda gatal atau apa, tubuh Anda gak enak, boleh diborehin. Tahu diborehin? Tahu, oke? Okay? Ini harganya 75.000 segalon buat 5 hari. Ini 12.500. Kalau Anda berkenan, di depan mana? Di depan sini ada mobil namanya mobil platinum. Silahkan nanti selesai ngaji, Anda beli di mobil platinum. Ini 75.000. Segalon 75.000, yang botol ini hanya 12.500. Terima kasih. Silakan pertanyaannya. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dulu. Curhat dong, Ma. Sebentar. Kenapa? Ini tadi yang saya nanya, suami saya sakit. Ya. Ini gimana kalau itu apa beli air itu? Makanya saya sarankan Ibu. Iya. Di depan ini ada mobil-mobil platinum. Iya. Namanya Kita Usaha. Iya. Karena kebanyakan yang minum iya. air ini sembuh. Iya. Caranya Ibu, iya. satu hari minimal beli makan 1 liter, iya. minum 1 liter. Iya. Air putih biasa diganti dengan air ini, kemudian diborehin. Iya. Di tubuhnya. Iya. Insya Allah dengan kehendak Allah mudah-mudahan suami iya. Anda jadi sembuh. Amin. Amin. Amin. Ya, silakan yang lain. Curhat dong, Ma. Ya, mana di mana Anda? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, saya keluarganya enggak pakai lahir batin niku. Keluarganya apa suaminya? Suaminya enggak ya. punya lahir batin niku, hukumnya bagaimana? Saya tanya dulu. Dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang 4 tahun. Karena apa? Sakit. Ya iyalah. Saya tanya, rumah tangga Anda sudah berapa tahun? Hei, dari pertama nikah, ningkah, kawin, sampai sekarang berapa tahun? Ya 20 tahun sudah ada lah. Lah iyalah, tampang lo juga udah gitu. Jadi, kata emak ini, suami saya dari dulu napakahin. Begitu sakit, udah 4 tahun gak napakahin. Makanya jadi bini, jangan hanya minta sama laki lo. Dulu dia napakahin, bukan kemauan dia, memang karena sakit, tidak berdosa, ibu yang nyalahin dia yang salah. Makanya jadi perempuan, jangan hanya minta sama suami, cari duit. Ibu seneng duit? Cari duit. Ibu seneng baju baru? Cari duit buat beli baju baru. Ibu seneng makanan enak? Cari duit buat makanan enak. Jangan nyalahkan suami. Sekarang Anda yang ngurusin suami. Dulu suami ngasih nafkah kepada Anda. Terima kasih, Ma. Kecuali kalau dia sehat walafiat, seger bugar, diam aja, menengono, boten kemono, kalau kemana-mana apa bahasa Jawanya? Ora mendi-mendi ngono. Kalau dia boten mendi-mendi ke ngono-ngono, artinya dia yang dosa. Tapi kalau sakit, boten doso. Boten doso. Mengertos boten? Mengertos. Njeh. Matur nuwun, Mas. Njeh, njeh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapa meneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Iya dong, Bu. Saya mau nanya. Sok. Soal puasa, Bu. Saya puasa penuh 1 bulan, tapi lamun itu tarawih enggak penuh gimana? Lu ngapain aja kagak tarawih? Sampai sekali, Bu, yang usaha saya. Saya tanya, emang Anda kagak tarawih kenapa? Capek, kecapean sekali. Siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Saya tanya, kalau kerja capek apa kagak? Capek tahu, tapi kita bersyukur kepada Allah masih sehat. Artinya harus ibadah, tidak ada alasan gak sholat gara-gara capek. Hadirin, apa Anda bisa menjamin Ramadan besok masih hidup? Tadi siapa yang mandi? Wah, semua mandi, siapa tahu udah kagak lu panitia belum mandi, tanya Eka. Tadi kita mandi, apa kita bisa menjamin nanti sore mandi sendiri apa dimandiin sama yang mandiin mayat? Tadi kita pakai baju, apa ibu bisa menjamin baju yang dipakai dibuka sendiri apa digunting sama yang mandiin mayat? Tadi ibu keluar rumah buka pintu, nutup pintu, apa ibu bisa menjamin pulang ke rumah buka sendiri apa digotong sama yang gotong mayat? Makanya manfaatkan waktu, jangan gara-gara capek nggak sholat daripada keburu seteruk. Oke? Sip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mama. Sok. Sebagai wanita saya sangat dilema sekali setiap kali habis berhubungan sama suami karena kita selalu debat untuk urusan masalah mandi junub. Ya. Tolong terangkan mama, apa ada takaran kolam untuk sah dan tidaknya mandi junub? Oke. Terus apa setiap habis berhubungan kita dalam keadaan junub belum sempat mandi untuk makan minum apa disunahkan atau diwajibkan untuk mengambil air wudu? Ya, kalau Anda habis berhubungan badan, Anda kalau mau masak mau ngapain sunat wudu, karena waktu berhubungan badan tangan Anda gerepean kemana-mana, minimal cuci tangan. Tapi kalau Anda mau sholat, Anda wajib mandi. Terus untuk airnya mama, untuk airnya minum, air kalau Anda mau aman, kalau kolam Anda lebarnya 65 cm, panjangnya 65 cm, dalamnya 65 cm, penuh itu dua kulah, boleh ngenyuk di situ. Misalkan sudah sesuai ukuran, terus air tidak mengalir waktu mau mandi, tapi kolam sudah posisi penuh, bagaimana mama? Silakan Anda mandi tapi mundur, jangan sampai tetesan dari tubuh kita masuk dalam kolam tadi jadi air mustamal, walaupun satu tetes suci tapi tidak menyucikan. Ya, paham mama, makasih. Oke. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Anda? Sok. Curhat dong ma. Iya dong ce. Saya punya orang tua. Saya juga punya. Maksudnya tidak pernah melakukan sholat. Emang kenapa? Ya nggak tahu sih, kalau dibilangin diem aja sih, nggak bilang, nggak, ya nggak tahu. Terus dia itu tapi puasa setiap tahunnya itu puasa. Lah ini kan 2 tahun itu sudah tidak puasa, katanya tidak mampu. Rukun Islam berapa? 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Mengerjakan sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Artinya rukun Islamnya nggak sempurna. Artinya Islamnya enggak sempurna. Caranya bagaimana? Anda lihat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Jagalah diri kalian, keluarga kalian di panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nasihatin, ajakin, kasih contoh, doakan. Soal hasil usaha itu hak prerogatif Allah, jangankan kita manusia biasa. Nabi Muhammad sendiri ketika mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, dia berdoa sama Allah, Allah berfirman, aku yang berikan hidayah, tapi terus menerus insya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Lah itu puasanya kan berarti udah 2 tahun gak puasa. Lah tahun kemarin Anda bayar fidyah, kalau berarti, enggak anaknya bayarkan puasa, niatkan. Oh, bayar fidyahnya gak apa-apa itu ya, daripada dia nggak puasa. Oh iya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit utangnya terbayar. Ya, makasih ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong ma. Iya dong. Mana ngacung ngacung. Sok. Saya mau bertanya. Jeng, anak saya sudah diakikoi yang 5, tinggal 1. Ya iya, 1 bayarin akikohnya, kesian. Tapi yang itu, yang waktu orok belum bisa, tapi waktu kawinan itu baru di boleh. Tapi dagingnya bukan buat yang kondangan, dagingnya 2/3 buat fakir miskin. Kalau semua dikasih sama yang kondangan salah, karena yang kaya tidak berhak. Tapi kan buat selamatan sih bu. Ya ngerti, datang selamatan apa orang miskin semua? Ya enggak lah. Ya iyalah, makanya diulang lagi, salah itu mah sedekahan. Kalau akekah mah dalam Al-Hajj 28 2/3 kasih fakir miskin, diulang lagi beli kambing daripada sah. Ya makasih ya mama. Oke. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kuning, langsung kuning. Operator mic 3 sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau tanya. Sok. Ini tentang seorang laki-laki. Ya. Jika seorang laki-laki kan diwajibkan sholat Jumat. Ya. Jika posisi mereka itu bekerja mencari nafkah untuk seorang istri di tengah-tengah laut, itu kan secara tidak langsung seorang laki-laki tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat secara tiga kali berturut-turut, karena di sana posisi seorang laki-laki kan di sana yang muslim itu paling beberapa orang, sedangkan sahnya sholat Jumat minimal ada imam, ada makmum. Kalau ada dua orang muslim bikin sholat Jumat di kapal laut, gak apa-apa. Sah, kagak ngapa-ngapa, ada imam, ada makmum, sah. Terus tentang puasa. Ya. Kalau berpuasa kan laki-laki kalau di laut kan itu udah kewajiban kerja, otomatis tidak melaksanakan puasa. Salah dong, dia nggak beriman. Kewajiban enggak. Kerja apa suruh makan tiap hari di kapal? Posisi di laut itu kan kerjanya berat mah. Mungkin mereka tidak kuat. Terus kalau di sana kan bekerja kan sistemnya kontrak. Bukan soal sistem kontrak, bukan bu. Selama dia beragama Islam, dia wajib berpuasa. Tidak ada tawar menawar. Kecuali kalau dengan dia berpuasa jadi mati, baru boleh diganti dengan fidyah. Pernah dengar nggak anda orang puasa mati gara-gara puasa? Enggak sih. Makanya Allah mah tahu kewajiban kita. Kecuali kalau orang kerja di tambang emas tuh bu, itu kan 150 meter dari permukaan bumi bikin lubang, dia berat luar biasa. Itu yang Rasul ajarkan, anjurkan, boleh. Kalau di tengah-tengah laut sama aja boleh, harus. Wallahu alam bisawab, saya tidak pernah kerja di laut, tapi kalau benar dia berpuasa menyebabkan dia mati, boleh diganti fidyah. Tapi kalau dia sanggup, tetap wajib puasa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik, Ma. Terima kasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, Ma. Saya mau tanya. Ma, enggak, Cali. Sholat istiharah itu kan untuk menentukan dua pilihan. Betul. Nah, pilihan itu pilihan yang seperti apa? Kalau saya bingung memilih jurusan pada saat kuliah nanti, saya harus gimana, Ma? Istiharah. Saya pengen masuk fakultas kedokteran. Pengen juga fakultas hukum. Bingung nih dilema kita. Yang terbaik mana? Istiharah. Menentukan dua pilihan yang kita bingung. Ada cowok yang ngelamar, satu ganteng tapi rada BODO, satu jelek tapi pinter. Mendingan yang ganteng BODO, yang jelek pinter. Bingung kan dilema? Sholat istiharah atau tamat nih kuliah, ngelamar kerjaan. Ternyata semua lamaran yang kita sebar, yang tiga nyangkut, semuanya menarik. Bingung pilihan kerja di mana? Silahkan anda istiharah. Ma, jelas? Kalau saya belum tentu keterima sih, masih mau daftar gitu, tetap istiharah. Ya dari awal istiharah, minta pilihan kepada Allah yang terbaik, mana jurusan yang saya pilih, itulah yang terbaik. Iya, makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan yang ngegubrak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dukhoma mamadede. Nje mamadede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mamadede. Mic-nya bukan di kuping. Di mulut tahu. Saya mau tanya. Nje. Kalau mau korban. Lain dengerin itu dompetnya repot sih, lu megang mic di mulut. Titip dompet lu. Rempong. Suami sama saya. Belum pernah keka, terus mau korban boleh bu enggak? Kan udah gua jawab. Hah? Dari tadi ke menong. Oh, itu yang tadi ini saya. Makanya, tapi kan pertanyaannya sama, jawabannya pasti sama. Akekah dulu baru korban. Oke, jangan lama-lama. Yang udah ditanya nggak bakal gua terangin lama-lamain. Silakan, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Saya mau nanya, Sok. Ma, suami saya kan udah meninggal. Waktu kecil kan belum diakekai. Nah, waktu akekah buat 40 harian, sah gak, Ma? Kalau yang datang 2/3 orang miskin sah, tapi kalau yang datang semua orang mampu tidak sah. Karena dalam surat Al-Hajj 28 hak fakir miskin 2/3. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau nanya, Mas. Sok. Saya mau nanya curhat dong, Mas. Iya dong. Saya mau nanya, kalau punya hutang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Sok. Saya punya hutang sama orang tua, tapi belum nyaur. Nyaur tahu lu ngapain ya. Kakak nyaur-nyaur lo. Belum bisa bayar, tapi keburu orang tua meninggal, ini gimana? Saya tanya, Anda punya saudara kandung? Punya. Oke, uang yang Anda pinjam, karena ya. Itu milik ibu Anda, sekarang karena ibu Anda meninggal, milik ahli waris, termasuk kakak Anda dan diri Anda. Anda bayar kepada ibu Anda, riungin, kumpulin keluarga Anda. Ini saya bayar hutang saya, lalu bagi di antara mereka, laki-laki perempuan 2:1. Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mah. Iya dong, Ce. Ce Mbak. Mah. Naon? Saya sebagai perempuan. Apa Anda perempuan? Minta penjelasan dari Mama. Masalah itu, Mah, keluarga berencana. Ya, Mah. Itu masalah keluarga berencana itu kalau ikut steril hukumnya gimana, Mah? Halal atau haram? Mah, dalam Islam kalau menjarangkan boleh. Kalau steril pasektomi, tubektomi itu memutuskan, betul? Kecuali, dengerin biar ngerti nih. Kecuali si ibu tadi sakitan, darah tinggi, bengek. Atau ibu tadi misalnya saja stroke, jantungan, kalau dia hamil lagi, melahirkan lagi, membahayakan dirinya, boleh steril. Tapi sehat wal afiat, seger buger, para ulama mengatakan haram. Ya, Ma, makasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ce. Saya dari Dusun Pangasinan mau tanya, kalau menghadapi sikap mertua yang cerewet itu gimana ya, Ma? Bu, ketika kita menikah dengan suami kita, bukan menikah hanya individu suami, tapi menikah dengan seluruh keluarga suami. Nggak bakalan mertua yang cerewet gara-gara punya mantu saya berubah, tapi saya yang beradaptasi menyesuaikan diri dengan mertua. Alhamdulillah, gara-gara mertua cerewet laki gue jadi baik. Jangan benci sama mertua cerewet, lu datang aja ke situ dapat anaknya udah bagus. Daud diri dong jadi mantu lu. Laki lu kan dibuntingin sama emak yang cerewet, diberanakin, ditetein sama emak yang cerewet, dicebokin, disuapin sama emak yang cerewet. Makanya alhamdulillah, gara-gara mertua cerewet laki saya jadi baik. Begitu kita yang beradaptasi, jangan harap mertua yang beradaptasi, gak bakalan. Makasih, Ma. Oke, nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zat, Ma. Ya dong. Mau tanya, Ma. Sok. Katanya orang kampung kalau anak di luar nikah apa bisa masuk surga, Ma? Insya Allah, yang dosa emaknya bapaknya, kenapa belum nikah anak diadonin, anak mah bersih bisa masuk surga, bisa jadi imam, bisa jadi segala ya, karena ya, anak ya, tidak berdosa ya, ya. Jangan pakai ilmu katanya, yang dosa emaknya sama bapaknya, anaknya tidak berdosa. Terima maka kasih, salah ya. Kalau ada orang bilang jangan main-main sama dia, anak haram, yang haram jadah emaknya bapaknya, anaknya suci bersih. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Nomor berikut. Eh, operator, mic 3 gak bunyi tuh yang sebelah kiri saya, operator. Ma? Operator. Ma? Yang ini dulu tahu sebelah kiri, kagak gua berbuat adil, kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelanjutan dari itu, Ma, masalah KB. Saya kan umurnya 45, terus saya ikut steril. Saya setiap lahiran itu selalu sesar. Akhirnya saya ambil keputusan untuk steril. Saya kan sekarang tahu hukumnya itu enggak boleh. Karena sudah terlanjur, gimana caranya minta ampun? Taubat kepada Allah. Kalau memang membahayakan kita, kan tadi saya bilang, kalau sakit membahayakan kita diperbolehkan. Kalau Anda merasa bersalah, lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak taubat, minta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cepetan. Ma mau bertanya, Ma. Di depan saya. Ini Ma, ini Ma. Saya tidak tahu di mana Anda. Langsung. Begini, Ma, saya mau bertanya. Bagaimana cara menikahkan anak yang mengandung di luar nikah? Yang caranya bagaimana? Caranya? Rasul bersabda, kalau ada orang mengandung tidak boleh dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Caranya apa? Seperti biasa. Caranya apa? Menikahkan ada wali, ada saksi, begitu, Ma. Seperti biasa. Orang yang sudah hamil, Rasul menyatakan tidak boleh dinikahkan, nungguin dia beranak melahirkan. Kalau habis melahirkan baru boleh dinikahkan. Ya, caranya seperti biasa. Bukan kagak boleh, lu lagi gimana maksa? Benar udah gue jawab 7 kali. Orang hamil jangan dinikahkan. Nungguin dia beranak dulu. Ya, setelah beranak melahirkan itu apakah seperti biasa pernikahan normal? Ya iya, Bu. Ada yang saksi. Namanya nikah itu ada 5 rukun. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. 5-5-nya harus ada. Kalau 1 di antara 5 tidak ada, nikahnya tidak sah. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ce. Saya mau nanya, Ma. Sok. Saya waktu sholat berusaha untuk tidak mengingatkan apapun, tapi terkadang, Ma, saya berusaha, tapi terkadang di tengah-tengah sholat, terkadang ingat itu kata apa? Kadang kunci lemari, seumpamanya tidak ada waktu sholat saya terikat. Bagaimana, Ma, cara sholat saya biar khusyuk begitu? Oh, iya, kali. Iya, diusahakan khusyuk, Bu. Ma, tapi terkadang gitu ya. Anda silakan lihat Al-Mu'minun ayat 2. Anda lihat Al-Mu'minun. Qad abdahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khusyu'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia kalau salat khusyuk. Ibu ini nanya, bagaimana caranya biar salat khusyuk? Ada 3 pendapat ulama. Berapa? 1. Kalau salat pengen khusyuk, pakai sajadah polos. Kalau Anda pakai sajadah berkembang, kok yang kanan tiang masjid 5 ya, yang kiri 4, kacau gak? Kok yang kanan kelopak bunganya 6 ya, yang kiri 5, kacau gak? Pakailah sajadah yang polos. 1, 2. Kalau sholat pengen khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Sudah tahu gak arti bacaan sholat? Apalin tahu. Anda punya anak SD, itu punya buku agama yang ada bacaan sholat plus terjemahnya. Ulama ketiga mengatakan kalau sholat pengen khusyuk resepnya 4. Berapa? 1. Sebelum usholi ucapkan ta'awudz dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru usholi, lebih khusyuk. 2. Sholat yang kita kerjakan karena kemansri, bukan paksaan orang. Yang ketiga, sholat kalau pengen khusyuk, sebelum sholat selesaikan segala yang meragukan kita dalam sholat. Yang nomor 4, sholat yang kita kerjakan karena Allah, insya Allah sholat akan khusyuk. Baik hadirin, sudah 2 jam lebih saya berbicara. Yuk kita ngangkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa ini khusus buat keluarga Mas Joko dengan Ibu Eka. Mudah-mudahan rumah tangga mereka rumah tangga sakinah mawaddatan marahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua khusus buat anak-anak Gustira Bilian Sulistio, mudah-mudahan di anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa dan negara, mudah-mudahan bermakna buat agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Hadirkan hati kita. Mohon kepada Allah dengan hati yang merendah. Insyaallah hajat kita dikabul oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikanlah ya Allah anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang salihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lancarkan semua usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan keluarga tetangga kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang soleh, yang solihah. Jadikanlah anak cucu turunan keluarga tetangga kami yang malas ibadah, biar rajin ibadah kepadamu ya Allah. Yang malas sholat, biar rajin sholat. Yang malas puasa, biar mau puasa. Yang malas baca Quran, biar mau baca Quran. Yang malas bekerja, biar rajin bekerja. Yang malas belajar, biar rajin belajar ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini pun kami bermohon kepadamu, jadikanlah negara yang kami cintai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadikan ya Allah semua pemimpin kami pemimpin yang adil dan bijaksana. Limpahkan kepada kami semua taufik hidayah dan ridhamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu 'abiduka rikko wa lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull katsir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull fakir wa ya muqawwi kull dha'if wa ya ma'manna kull mahib. Yassiru 'alaika kull katsir fatasulu yassiru 'alaika katsir. Allahumma ya man la yaltaju ila bayani tama tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimu biha wa basir. Allahumma inna nahawpu minka wa nahawpu man yahawpu minka wa nahawpu man la yahawpu minka bihurmati nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bianikal lati la tanam waqnufna bika napikal lati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.